bersujud di kakimu Tuhan. Bersyukur buat kebaikan dan anugerah-Mu yang hidup memancar puaskanku. Tiada tempat lain selain pada-Mu. Tiada nama yang lain selain nama-Mu. Sebab dunia tak memberikan keindahan yang Kau berikan, kasih-Mu yang mengubahkan dan beri kekuatan. Sebab dunia tak memberikan kesetiaan yang Kau berikan, saat ini aku datang karena ku tahu Engkaulah jawaban. Dan keagungan ku bersujud di kakimu Tuhan. Bersyukur buat kebaikan dan anugerah-Mu yang hidup memancar puaskanku. Tiada tempat selain pada-Mu, tiada nama.